Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Assalamu taslimun katsira wa ba'd. Sebelum kita masuk ke masalah berikutnya, kita merujuk cepat ya pembahasan yang berkait dengan ta'addi al-fi'l wa luzumuh pada fasal yang sebelumnya. Ya. Sudah dibaca belum? Matanya sudah semua ya. علامات الفعل المعد أن تصلها غير نصر به نحو عمل وانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعد وحتم نزوم أفعال سجى يكنهم كدفعل اللوى المضاهق عن سسى ومطب نظافة أو لنسى أو عرض النطب عن معد لوحيد كمده فامتد وعد لازما لحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقل ما في أن وأن يطرد مع من لبس كعجبت أن يدو والأصل سق فاعل معنى كما من أبيس من زركم نسى جاما ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أبيس إن لم يضر كحاكي نصيق جوابا أو حصر ويحدث النصيبها إن علما قد يكون حذفه ملتزما يا علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. Tanda fi'il muta'addi adalah engkau bisa menyambungnya dengan hak selain hak yang kembali kepada mosdar. Nah, ini jelas. Ya, Arabnya enggak ada yang muskil ya. Ini yang aku manfaatkan. Murojaahnya itu menanyakan apa yang kamu faham. Ini satu tanda. Tanda yang lain. Dari apa pilihan lazim adalah apa tidak bisa dibentuk darinya isim maf'ul yang tam. Ya. Dan fi'il muta'addi ada macam-macamnya, ada yang muta'addi kepada satu fi'il, ada yang kepada dua, atau ada yang kepada tiga. Dan masih ada macam yang lain. Dan fi'il muta'addi adalah fi'il yang apa? Bisa sampai kepada maf'ulnya dengan sendirinya, atau fi'il yang dia tidak cukup dengan yang maf'ulnya, tapi dia masih butuh kepada yang apa yang mansubnya sebagai maf'ul. Ada isyarat sini. Jadi yang menghafal dalam keadaan benar-benar faham yang Arab dan maknanya ya, maksudnya. Hasil bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Masukkanlah dengan fi'il yang muta'addi maf'ul bihnya jika maf'ul bihnya tidak menggantikan dari fa'il, contoh tadabbartul kutub. Ya. Ini juga enggak ada isyarat ya. Ya Arabnya maknanya juga wadih jelas. Ya. Walazim ghairul mu'adda wa hutim nuzum wa fa'il sadaya kanahim. Kemudian lazim, pilihan lazim adalah selain yang muta'addi. Ya, dan yang lazim ada macam yang dia yang pertama yang dia sama sekali ya tidak bisa sampai kepada maf'ul, yang kedua dia yang pertama tidak butuh kepada maf'ul, yang kedua yang dia butuh kepada maf'ul tapi dengan apa? Perantaraan huruf jar. Ya. Dan tanda-tandanya ada 12 sudah kita lewatkan. Ada 2 tanda adamiyatan, kemudian 10 tanda berikutnya tanda yang maujudat, ada tidak tadi. Yang pertama disebutkan di sini madalla ala sajaya luzumu af'ali sajaya kanahim. Ya, kemudian apa yang dia di atas wazan if'alalla. Kemudian if'ain sasa dan yang semisal dengan if'ain sasa. Itu sifat fi'il. Ya, yang dia setelah nunnya ada 2 huruf. Seperti apa ihran jama'. Kemudian juga di antara tandanya wa maktabu nadhafatan aw danasa. Ya, hanya dulu ala an-nadhafah. Ya, menunjukkan kepada an-nadhafah atau danas. Ya. Kemudian menunjukkan kepada Arab. Ya. Sajaya, kalau sajaya atau sajiyah apa? Malaysia, harakat jismi, min wasfin apa? Thabit. Kalau Araban, Malaysia harakat jism, min wasfin ghair thabit.

dirhamnya ma'khudnya. Ya, albastu zaidan qamisan. Zaid fa'ilnya labis, malbusnya qamis. Ya. Jadi antum bisa terjemahkan hukum asal. Ya, hukum asal alif lam di sini lilahadi. Nanti ini hukum asal pada dua maf'ul, pada dua maf'ul selain apa? Ada pada dua maf'ul dari fi'il albasa dan teman-temannya, yang mana dua maf'ul ini aslinya bukan mutlak khobar. Asalnya adalah yang untuk bisa dipanjangin al asal. Hukum asal, hukum asal apa gitu kan? Dari dua maf'ul selain berdona adalah mendahulukan apa yang secara makna adalah fa'il gitu. Ya terjemahan sih, silakanlah. Ya, yang enaknya dari mana? Atau dari makna fa'il atau fa'il secara makna. Wa hadza fadlatin ajis inna rasyadaita. Ya sudah selesai. Sebelum kita lanjut, tidak ada yang masih ngajel pembahasan sebelumnya. Iya, sepakat mansub. Tidak jelaskan. Iya. Jadi kita, ya emang ada yang berpendapat dijelaskan ada. Ya kalau nasabnya sepakat nasabnya. Ada pun dijelaskan tidaknya, ada khilaf. Sebagian mengatakan dijelaskan, sebagian apa? Tidak dijelaskan. Kalau nasabnya ya jelas. Ya. Jadi bagi mereka yang menyatakan bisa dijelaskan ya memperbolehkan. Tapi jumhur mengatakan bahwa saya itu tidak dijelaskan. Ada selain an-na'an dan kai. Ya. Jadi antum harus tahu fi'il yang lazim yang dimuta'adi dengan huruf itu apa, sehingga enggak salah dari nyorobnya gitu. Ya kan? Kayak tadi ajib itu an yadu, ajib itu min. Ya. Berarti an yadu pada mahalnya apa? Maksudnya ala nazil khafir itu pada mahalnya jar. Selanya. Tamuruna diyara. Diyara maksudnya bukan maf'ul bi. Gitu. Kenapa? Karena yang antum hafal adalah marwa yang urut dengan ba. Dia lazim ditanya dengan ba. Berarti dia maksudnya ala lazim khafil. Ya, baik kita masuk ke bab selanjutnya, at-tanazu'u fil 'amal. At-tanazu'u fil 'amal. At-tanazu' secara bahasa itu at-tajadub, saling tarik-menarik. Secara bahasa apa? At-tajadub, saling tarik-menarik. Adapun makna yang selalu silahkan disebutkan oleh syarih. At-tanazu' fil 'amal, tarik-menarik dalam amalan atau berebut amalan. Qala an-nadhim rahimahullah, in amilan iqtadaya fi ismin amal, qablu thali al-wahid minhuma al-amal, al-thani awla inda ahli al-nasra, wa akhtara aksan ghayruhum da asra. In amilan iqtadaya fi ismin amal, asli amalan. Ya, sukina, disini disukun, atau wukif ala sukun ala lughati rabi'ah. Diwakafkan dengan sukun di atas lughahnya Rabi'ah. Jadi orang-orang Rabi'ah kalau mewakafkan dengan sukun meskipun yang mansub, amalan kan mansub, kalau ya mansub kan biasanya dengan ini kan, dengan mad kan, dengan fathah amala. Amilan ya ramai jelas ya, dia sebagai fa'il dari fi'ilun yang mahdhuf yufassiru ma ba'da. Ini maksudnya bab apa? Ya, bab ishtighal. Ya, ini iqtadaya amilan, iqtadaya itu tafsiriyah iqtadayanya. Amalan itu maf'ul bi dari iqtadaya fi ismin jar wa majrur ya muta'alliqan bi amala, sehingga asal susunannya adalah apa? Iqtadaya ya amila, iqtadaya gitu ya, hafan bukan iqtadaya, iqtadaya. Enggak perlu dimusnahkan lagi kan. Ini tabo amilani amalan fismin gitu. Susunan mudahnya. Ini tabo amilani amalan fismin.

Salasan wa salasin. Sesuai makhul mutlak ya. Butuh semuanya. Cuma di sini yang diberikan adalah amil yang terakhir tu hamidun. Dan tusabbihun kemudian tukabbirun tidak dikasih. Ya, tidak dikasih makmul yang dua ini. Domirnya pun tidak dikasih, kenapa? Karena ini fadlah nanti akan datang. Ya. Jadi contoh dubur apa? Tusabbihun ila qawli salatan salasin. Di sini contoh apa? Berebutnya berapa amil? Tiga. Memperebutkan berapa makmul? Dua. Makmul yang pertama dubur dharaf. Salatan salasin apa? Makmul mutlak. Ya. Cuma yang dikasih mana ini? Ya tuhamidun yang terakhir ini kasih. Yang pertama dan kedua tidak dikasih. Domirnya pun tidak dikasih karena fadlannya akan datang. At-tanazu ibaratun an tawajjuhi 'amilaini ila ma'mulin wahidin. Lihat qad yakunu al-'amilani al-mutanazzi'ani fi'lain. Terkadang dua amil yang berseteru itu dua fi'il. Kadang apa amilnya itu dua apa? Fi'il. Ya. Wa yusaw fi ma hina idin, kalau amil yang berebut memperebutkan satu ma'mul itu adalah dua fi'il, syaratnya harus fi'ilnya mutasarrif. Tidak jamid gitu. Contoh atuni ufrid 'alayya qitra. Atuni dengan ufri berebut qitra, iya kan? Atuni butuh qitra sebagai maful yang kedua karena ada atuni butuh dua maful. Ya. Yu'ti ata yu'ti. Ya. Ati kan untuk jamak atuni. Ufri butuh qitra sebagai maful yang pertama. Ada tanazu di sini? Ada dua fi'il yang mutasarrif. Atu dengan ufri memperebutkan qitra. Waqad yakuna ismain, kadang yang berebut itu dua isim. Wa syaratu fi ma hina idin an yakuna mushbihaini lil fi'li. Kita syaratkan pada dua isim yang berseteru ini agar dua isim ini menyerupai fi'il dalam amalan. Ya, wa dzalika bi an yakuna ismai fa'ilaini. Ismai fa'ilaini. Ya, seperti kalau keduanya ada dua isim fa'il. Ma huwa qali syair uhita muhithan mughniyan man ajartahu. Uhita man ulimta, engkau diketahui sebagai seorang yang muhithan mau menolong, mughniyan mau mencukupi, man orang yang ajartah, engkau balas. Engkau balas ajar yujir membalas kebaikan. Di sini mana yang berebut? Muhith dengan mughni memperebutkan man sebagai maf'ulnya. Dan muhith isim fa'il beramal seperti amalnya apa? Fa'il. Ya. Faman isim mausul tanaza'ahu diperebutkan dulu min mughith wa mughnin, diperebutkan oleh masing-masing dari mughnin dan apa mughith. Au bi an yakuna ismaini ismai maf'ulin, atau agar keduanya dua isim maf'ul. Ka qawli Qusayr, seperti ucapan Qusayr, qadha kullu dhi daynin fa waffa 'azimahu wa 'azzatu mamtulul mu'annan 'azi gharimuha. Qadha kullu dhi daynin, setiap orang yang memiliki hutang telah membayar hutangnya. Fa waffa 'azimahu, dan dia pun memenuhi haknya. 'Azi itu kreditor, orang yang kreditor tahu, yang berpiutang. Ada yang berhutang, ada yang berpiutang ya. Kalau yang berhutang yang diutang, kalau yang berpiutang yang dia ngutangin itu. Itu gharim ya. Qadha kullu dhi daynin, setiap orang yang memiliki hutang qadha dalam menunaikan. Iya. Wajibannya fa waffa 'azimah, maka dia pun memenuhi haknya. Gharimah pun 'azimah. Fa waffa gharimah, dia pun apa? Memenuhi haknya krediturnya yang wa 'azzatu, sedangkan 'azza ismu imra'ah. Mamtulul mu'annan gharimuha, diulur-ulur, di nanti-nanti mu'annan, dan disiksa, dibikin capek gharimuha, siapanya? Kreditornya. Yang lain pada bayar, ini 'azza ini susah kalau ditagih utangnya gitu. Ya. Yeah. Mengulur-ulur.

pimpinan siaga. Apa dia diri kulma jidah al-asal amsari, dan orang-orang yang semisal itu telah mendapatkan. Masa saya tidak bisa ya? Orang-orang yang semisal saya ini bisa. Jadi di situ syahidnya lam atlub dan kafani tidak memperbutkan qalil. Ya. Dan atlub maf'ulnya sendiri. Karena kalau diterjemahkan maf'ulnya atlub qalil ya rusak tadi. Seandainya apa yang aku upayakan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang biasa, ini saya akan mencukupiku sedikit harta, dan aku tidak mencari sedikit harta. Dan enggak pas. Dia akan mencari banyak harta, mencari kemuliaan. Yang lain? Ya. Wa in taqaddama al-ma'mul. Mana ya? Yang terakhir baru-baru kan? Fa in taqaddama al-ma'mul. Fa in taqaddama al-ma'mul itu. Fa in taqaddama al-ma'mul. Jadi kan syaratnya apa? Tanah ini agar gua ambilnya mendahului apa? Mendahului. Mendahului isimnya. Fa in taqaddama al-ma'mul sekarang. Apabila ma'mulnya mendahului amil gua ambilnya, maka ada kalanya ma'mul yang mendahului ini marfu', ada kalanya dia mansub gitu. Kalau amil atau kalau apa ma'mul yang mendahului ini adalah marfu', contoh saya dan qama wa qa'ada, maka tidak ada amalan ya pada li ahadil amilain ini, masing-masing dari dua amil ini. Gimana sulitnya? Ya, dan khabar. Zaidun qama wa qa'ada, jumlahnya dan khabar. Kalau mana sur? Mansub bukan tanasub. Maful bi dari dorobtu. Zaidan dorobtu wa hantu. Karena dorobtu kan enggak beramal pada domir, enggak tersibukkan pada domirnya. Kalau Zaidan dorobtu hu, ya iya. Masih? Enggak ada? Ya kita balik lagi sekarang ya. Bekal itu. At-tanazu' adalah ungkapan tentang terarahnya dua amil kepada satu apa? Ma'mul. Kalau bahasanya An-Nabi bagaimana tadi? Apabila dua amil menuntut, ya kan? Menuntut amalan pada satu apa? Isim. Dan yang perlu ditambahkan juga, tuntutannya dua amil ini enggak mesti sama gitu loh. Ya. Tuntutannya dua amil ini enggak mesti sama. Kan dua amil menuntut amalan pada satu isim. Enggak mesti sama, enggak harus mesti sebagai maful semua atau fa'il semua, enggak mesti. Kalau mau ditambah silakan. Sini kan in amilani qadaya. Wa iqtida tuntutan dua amil yaitu imma ala jihati tawafuq, imma ala jihati tawafuq fil fa'iliyah. Tuntutan kadang di atas sisi yang sama, ini sama-sama tuntutannya fil fa'iliyah, dalam fa'il ini sama-sama duanya butuh apa? Ma'mul ini sebagai apa? Fa'ilnya. Al-iqtida imma ala jihati tawafuqi fil fa'iliyati awil maf'uliyati. Tawafuk istiqbal tuntutan dua amil kepada makmul ada kalanya di atas sisi yang sama, yaitu sama-sama butuh kepada fa'il, sama-sama butuhkan apa? Makmulnya sebagai fa'ilnya atau maf'uliyah, atau sama-sama butuh kepada makmulnya sebagai maf'ulnya atau ma'atakhalufi fihima, atau tuntutannya berbeda. Dua amil ini tuntutannya kepada satu makmul ini berbeda. Ma'atakhalufi fihima. Ya. Harus ujian. Ujian. Ya, contohnya misalkan yang kalau yang ini mah jelas ya. Tuntutannya misalkan yang sama-sama fa'il itu nanti akan banyak contohnya, sama-sama maf'ul juga ada contohnya. Kalau yang berbeda contohnya apa? Darabtu, misalkan waqama Zaidun,

Istighfar. Ini kan masih mungkin. Karena kan aku lu safiuna. Tadi sini karena dan syan artinya huwa kan apa? Kanahu gitu kan. Wa annahu kanahu gitu. Cuma yaqulu safiuna ini khabar. Safiuna fa'il yaqul. Jadi kalau selama masih bisa diarahkan ya masing-masingnya kepada ma'mul sendiri berarti belum terjadi apa? Karena menurut sebagian. Ya, amin. Masih kalau detail yang tanah soalnya. Ya. Kalau agak-agak pertentangannya tanah zul dengan apa? Istighol. Ya. Kalau istighol satu amil kerepotan dia. Ya. Kerepotan dia. Untuk beramal. Enggak mampu beramal pada dua makmul. Ya. Kalau ini amilnya banyak. Iya. Kerepotan nyari makmulnya. Yang satunya mungkin dia makanannya satu porsi dikasih dua piring enggak mampu. Ini makannya dua piring, eset piring kurang ini. Nah, ada yang lain? Ya sudah lewat itu. Itu gampang malah ya. Di antara dua mamul. Contohnya apa tadi? Tarabtu Zaidan akramtu ya. Atau ahamtu ya, jelas itu. Ya, dia sebagai apa? Ma'mul dari fi'il yang mendahului. Adapun fi'il yang setelahnya ya mahdhuf gitu. Karena sudah disebutkan sebelumnya. Mahdhuf ya. Ini ahamtu ya. Ya mahdhuf. Darabtu Zaidan, misalkan wahantu, ini wahantuhu itu, wahantu Zaidan. Pahami baik-baik ya. Antum cari nanti coba diringkas sendiri ya. Persyaratan yang paling banyak pada apa? Ambilnya ya. Ya banyak. Irtibat sudah hafal kan? Dihasilkan dengan berapa hal irtibat? Irtibat nanti coba kita merujuk pertemuan berikut dia. Syarat syamar, syarat-syarat pada amil saya hafalkan ya. Anda maksa nanti diringkas ya. Biar mudah untuk dihafal. Di sini kan panjang ya. Naktafi bihadha qadr. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shukran la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.